Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala hama ba'd. Wa an Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la wudu'a liman lam yadhkur ismallahi alaihi. La, tidak ada wudu'a, wudu liman, bagi orang yang lam yadhkur ismallah, lam yadhkur, tidak membaca, tidak menyebut ismallah, nama Allah alaihi, atas wudunya. Tidak ada wudu bagi orang yang tidak menyebut nama Allah atas wudunya. Artinya tidak baca bismillah sebelum berwudu. Akan tetapi, apa makna tidak ada wudu? Nanti akan kita bahas. Ada dua kemungkinan. Akhrajahu Ahmad, terlebih dahulu kita pelajari dulu riwayat ini. Penjelasan riwayatnya dulu. Akhrajahu Ahmad, dikeluarkan oleh Ahmad, wa Abu Dawud, Abu Dawud, wa Ibn Majah, dan Ibn Majah, bi isnadin da'if, dengan sanad yang da'if. Dengan sanad yang da'if. Jadi, Ibn Hajar menilai sanad hadis Abu Hurairah, riwayat Ahmad, Abu Dawud, dan Ibnu Majah ini dhaif sanadnya. Apa sebab dhaifnya? Sebab dhaifnya ada rawi bernama Ya'qub bin Salamah Al-Laythi dan ayahnya. Ya'qub bin Salamah Al-Laythi dan ayahnya. Status dua rawi ini, Ya'qub bin Salamah Al-Laythi dan ayahnya, status keduanya tidak bisa dipertanggungjawabkan riwayatnya. Dinukil oleh Ibnu Hajar dari Al-Bukhari dalam kitab Talkhis Al-Hadir bahwa Ya'qub bin Salamah Al-Laythi ini tidak diketahui pernah mendengar hadis dari ayahnya. Dan tidak diketahui pula ayahnya pernah mendengar hadis dari Abu Hurairah. Baik. Ibnu Hajar juga mengatakan dalam Takrir At-Tahdhib, Ya'qub majhul hal. Ya'qub majhul hal, artinya tidak diketahui keadaannya. Keadaannya bagaimana tidak diketahui. Ayahnya, siapa nama ayahnya? Salamah. Riwayatnya lemah, kata Ibnu Hajar dalam Takrir, dan seterusnya. Terlalu panjang jika diurus satu-satu. Kesimpulan akhir, Al-Albani menyimpulkan dalam Irwa Al-Ghalil bahwa keduanya, Ya'qub bin Salamah Al-Laythi dan ayahnya Salamah Al-Laythi, keduanya berstatus majhul ain. Majhul ain, majhul ain, tidak dikenal. Baik. Dan ini sesuai dengan keterangan Ibnu Hajar juga, sejalan dengan keterangan Ibnu Hajar dalam Tahdzib At-Tahdzib, mengatakan bahwa Salamah tidak dikenal kecuali pada hadis ini saja. Baik, ya. Jadi kesimpulannya dicatat baik-baik, Al-Albani menyimpulkan dalam Irwa'ul Ghalil bahwa keduanya berstatus majhul ain, orangnya tidak dikenal. Baik. Kemudian riwayat berikutnya ditampilkan oleh Ibnu Hajar, Walid Tirmidzi. At-Tirmidzi punya riwayat hadis yang semisal dengan ini, an Sa'id ibn Zaid, dari sahabat Sa'id bin Zaid radhiyallahu taala anhu, wa Abi Sa'idin, dan dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu, nahwuhu, semisal dengannya. Ini semisal dengan hadis ini. Bagaimana dengan dua riwayat dari dua sahabat ini yang diriwayatkan oleh Tirmidzi? Pertama, agar diketahui dulu bahwa riwayat Abu Sa'id Al-Khudri yang disebutkan Ibnu Hajar di sini itu dikeluarkan oleh At-Tirmidzi dalam, atau riwayat kedua dulu ya, riwayat kedua yaitu riwayat Sa'id bin Zaid, ya, riwayat yang kedua dulu, riwayat Sa'id bin Zaid dikeluarkan oleh Tirmidzi dalam sunannya, dalam sunannya dan dalam Al-Ilal Al-Kubra. Nah, riwayat ini juga punya kelemahan sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Hajar dalam Talkhis Al-Hadir, juga ada kelemahannya. Padahal inilah riwayat yang menurut guru At-Tirmidzi yaitu Al-Bukhari, ya, karena At-Tirmidzi menukil dari gurunya Muhammad bin Ismail bin Ibrahim, yaitu Imam Al-Bukhari, menilai hadis ini yang terbaik. Ini yang terbaik. Padahal ini juga ada kelemahannya. Baik. Riwayat yang ketiga, riwayat Abu Sa'id Al-Khudri yang dikeluarkan oleh Tirmidzi itu dalam Al-Ilal Al-Kubra, bukan dalam sunannya. Hadis Abu Sa'id Al-Khudri bukan dalam sunan At-Tirmidzi, tapi dalam Al-Ilal Al-Kubra. Karya At-Tirmidzi. Ya. Di sanadnya ada rawi namanya Rubaih bin Abdurrahman. Rubaih bin Abdurrahman bin Abi Sa'id. At-Tirmidzi menukil dari gurunya yaitu Al-Bukhari bahwa Rubaih bin Abdurrahman bin Abi Sa'id riwayat hadisnya munkar, keliru. Baik. Kalian sekarang ada gambaran bahwa riwayat-riwayat yang ditampilkan ini semuanya punya kelemahan. Tidak ada yang bebas dari kelemahan. Meskipun kelemahannya bertingkat-tingkat. Antara satu dengan yang lainnya. Ya. Jika disebutkan tadi pada sanadnya ada rawi yang munkarul hadis, riwayatnya keliru, ini keras kelemahan seperti ini. Nah, ada punya sifatnya majhul ain, ya, dikenal orangnya, atau majhul hal, ya, kata keadaannya, ini bisa saja diperkuat dengan gabungan riwayat yang lain. Nah, kemudian yang terakhir kata Ibnu Hajar, qala Ahmad, kata Ahmad, Imam Ahmad, la yathbutu, tidak thabit, tidak benar riwayat fihi, pada bab ini, masalah, ya, baca tidak ada wudu bagi orang yang tidak baca bismillah sebelum wudu. Syai'un, satu hadis pun tidak ada yang benar riwayatnya dari Nabi alaihi salatu wassalam. Ini kata Imam Ahmad nukil Ibnu Hajar di sini. Baik. Jadi alhasil hadis ini dengan makna la wudu'a liman lam yadhkur ismallah alaih, tidak ada wudu bagi orang yang tidak baca bismillah sebelum berwudu, diriwayatkan oleh beberapa sahabat dengan sanad-sanad yang lemah. Oleh karena itu derajat hadis ini diperselisihkan oleh ahli hadis. Ada yang mengatakan, ya, hadis ini dhaif, tidak bisa digabungkan untuk kemudian diperkuat satu sama lainnya untuk menjadi hasan li ghairi, berderajat hasan li ghairi hasan dengan gabungan jalan-jalan riwayat itu saling memperkuat sehingga hasan, tidak bisa. Ada yang mengatakan demikian. Ada juga yang mengatakan bisa. Gabungan riwayat-riwayat itu yang kelemahannya tidak parah, ringan, itu bisa saling menguatkan sehingga bisa kita angkat menjadi hasan li ghairi. Hasan karena penguat-penguat yang ada. Di antara yang berijtihad menghasankan sebagai hadis hasan li ghairi adalah Ibnu Hajar dalam Al-Talkhis, dalam kitabnya Talkhis Al-Hadir, dan Al-Albani dalam Irwa Al-Ghalil. Dan Al-Albani dalam Irwa Al-Ghalil. keduanya Ibnu Hajar dan Al-Albani berpendapat berijtihad bisa menjadi hasan li ghairi. Baik. Ini penjelasan riwayatnya. Fikih hadis. Fikih hadis ini mengingat keadaan hadisnya seperti itu. Ya. Seperti yang kalian dengar tadi. Sulit untuk kita jadikan dalil mengatakan bahwa baca bismillah sebelum wudu wajib. Yang berarti jika seseorang tidak baca bismillah sebelum wudu berdosa. Ya. Apalagi untuk mengatakan bahwa baca bismillah sebelum wudu syarat, semakin jauh lagi. Keadaan hadisnya seperti itu. Sudah kita dengar. Nah, jadi pendapat yang mengatakan wajib, pendapat yang mengatakan syarat berat. Yang lebih sesuai dengan keadaan hadis, ya, yaitu pendapat jumhur, pendapat mayoritas ulama yang mengatakan bahwa hukumnya hanya mustahab. Baca bismillah sebelum wudu hukumnya mustahab sunnah. Dengan demikian, makna hadis tadi sudah disyaratkan ada dua kemungkinan makna hadis. Kemungkinan makna yang pertama, la wudu aliman lam yadhkur ismallah alaihi, artinya tidak ada wudu yang sah. Tidak ada wudu yang sah bagi yang tidak membaca bismillah atasnya, tidak menyebut nama Allah atasnya. Jika diartikan demikian berarti syarat. Karena tidak sah jika tidak baca bismillah. Atau wajib jika sengaja tidak baca bismillah dan sementara itu diwajibkan, tidak sah. Tetapi jika lupa atau tidak tahu hukum, dimaafkan jika wajib. Adapun syarat, tidak ada maaf. Sengaja atau lupa atau jahil, tidak sah tanpa baca bismillah. Jika diartikan tidak ada wudu yang sah. Dan makna ini sulit, berat. Sesuai keadaan hadis berat. Dan lebih sesuai dengan keadaan hadis dan makna hadis ini adalah, yang lebih sesuai dengan keadaan hadis, makna hadis ini adalah apa? Tidak ada wudu yang sempurna. Bukan sah, tapi sempurna. Tidak ada wudu yang sempurna tanpa menyebut nama Allah atasnya. Jika dikatakan tidak ada wudu yang sempurna tanpa menyebut nama Allah atasnya, berarti kan hukumnya hanya penyempurna. Penyempurna itu hanya mustahab. Jika dikerjakan sempurna, lebih sempurna pahalanya, lebih besar, afdol, lebih utama. Jika tidak dikerjakan, wudu itu sah meskipun kurang sempurna. Nah, ini sudah kita dengar. Jadi ini pendapat jumhur mayoritas ulama, hukumnya hanya mustahab. Ini seandainya kita mengatakan hadis ini hasan li ghairi, seperti kata Ibnu Hajar dalam Talkhis Al-Hadid dan kata Al-Albani dalam Irwaul Ghalil. Karena kita hanya bisa berhujjah dengan hadis Abu Hurairah dan yang lainnya ini tadi, la wudu aliman lam yadhkur ismallah alaihi, tidak ada wudu yang sempurna bagi orang yang tidak menyebut nama Allah atasnya. Kita hanya bisa berhujjah dengan hadis ini untuk mengatakan baca bismillah mustahab apabila kita menilai hadis ini hasan li ghairi. Adapun jika hadis ini dhaif seperti pendapat ahli hadis yang lain bahwa ini dhaif, tidak bisa saling menguatkan, berarti tidak bisa jadikan hujjah. Jika demikian, apa yang bisa jadi hujjah kalau begitu? Andaikan dhaif hadisnya. Apa yang bisa jadi hujjah untuk mengatakan bismillah mustahab sebelum wudu? Ada hadis lain. Alhamdulillah, hadis Anas. Hadis Anas radhiyallahu anhu, riwayat An-Nasa'i. Riwayat An-Nasa'i Ibn Hibban dan Al-Baihaqi. Hadis Anas. Riwayat An-Nasa'i, Ibn Hibban dan Al-Baihaqi. Hadis ini kata Al-Baihaqi, inilah hadis yang paling sahih dalam masalah tasmiyah. Inilah hadis yang paling sahih dalam masalah tasmiyah. Sanadnya telah dinilai jayyid, bagus oleh An-Nawawi. Dan dinilai sahih oleh Al-Albani. Hadisnya Ada sebagian sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang meminta kepada Nabi air wudu. Ya, untuk berwudu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hal ma'a ahadin minkum ma'un?" Apakah di antara kalian ada yang punya air? Kata Nabi. "Hal ma'a ahadin minkum ma'un?" Apakah bersama salah satu dari kalian air? Ada di antara kalian yang punya air? Tanya Nabi. Kemudian didatangkan air itu. Airnya sedikit. Sementara sahabat banyak ini yang mau berwudu. Ya, airnya ada sedikit. Apa yang dilakukan oleh Nabi? Ya, di sini ada mukjizat Nabi yang tampak terjadi, yaitu tawadu'a yadahu fil ma. Perhatikan ini, kalimat-kalimat ini di sini mahallus syahid, bagian yang merupakan syahid dalil. Tawadu'a yadahu fil ma'i, kemudian Nabi meletakkan tangannya di dalam air. Wa yaqulu, dan Nabi mengatakan, perhatikan apa kata Nabi? Nabi mengatakan, tawaddu'u bismillah. Tawaddu'u bismillah. Tawaddu'u, berwudulah kalian bismillah, dengan nama Allah. Berarti sebelum berwudu baca bismillah. Allah, Nabi alaihi salatu wasallam memerintahkan. Nabi alaihi salatu wasallam memerintahkan agar mereka berwudu dengan membaca nama Allah. Perintah ini bersifat apa tadi? Mustahab, hanya sunnah. Kelanjutan hadis, mukjizat yang terjadi, kata Anas, aku melihat air, faraitul ma'a yakhruju. Maka aku melihat air itu yakhruju, keluar, memancar, min baini asabi'ihi, dari sela-sela jari jemari Nabi alaihi salatu wassalam. Memancar keluar air dari sela-sela jari jemari Nabi alaihi salatu wassalam. Hatta tawaddu'u, sampai mereka semua berwudu, min indi akhirihim, dari awal sampai akhir semuanya berwudu dengan air yang memancar keluar dari sela-sela jari jemari Nabi alaihi salatu wassalam. Mukjizat. Nah, Habib, ya, murid Anas tabi'i, bertanya kepada Anas, berapa kira-kira orang yang hadir ketika itu dan berwudu dari air yang memancar dari sela-sela jari jemari Nabi SAW? Kata Anas, sekitar 70 orang. 70 orang semuanya berwudu. Nah, dari ayat yang memancar dari sela-sela jari jemari Nabi SAW. Baik. Jadi sudah kita dengar tadi, yang menjadi dalil syahid adalah tawaddu'u bismillah. Naam. An-Nasa'i, dalam kitabnya Sunan An-Nasa'i, ini yang meriwayatkan hadis ini tadi siapa? Hadis Anas. Tawaddu'u bismillah siapa tadi? An-Nasa'i Ibn Hibban Al-Bayhaqi. An-Nasa'i dalam sunannya, Sunan An-Nasa'i, dan juga Al-Baihaqi dalam Sunan As-Sunan Al-Kubra memberi judul hadis ini, ya, memberi judul untuk hadis yang diriwayatkannya ini dengan judul At-Tasmiyah 'alal Wudu, begitu judulnya. An-Nasa'i dalam sunannya dan Al-Baihaqi dalam sunannya itu Sunan Al-Kubra memberi judul untuk hadis ini At-Tasmiyah 'alal Wudu, baca bismillah untuk wudu, baca bismillah atas wudu. Nah, artinya itu yang difahami oleh mereka bahwa maksud hadis perintah Nabi berwudulah kalian dengan baca bismillah gitu. Dan itu perintah bersifat mustahab, sebagaimana telah dijelaskan madhab jumhur. Dan yang menguatkan bahwa basmalah, yaitu bismillah, ya, bismillah, bukan bismillahirrahmanirrahim, bismillah cukup sebelum berwudu, hukumnya hanya mustahab, yang menguatkan hal itu para sahabat yang meriwayatkan tata cara wudu Nabi alaihi salatu wassalam, ya, Mereka tidak menyebutkan basmalah. Sudah kita lewati hadis yang pertama, hadis Uthman, menyusul hadis Ali, menyusul hadis Abdullah bin Zaid bin Asim. Sekian hadis. Sahabat-sahabat itu yang meriwayatkan sifatuddin Nabi sallallahu alaihi wasallam dari awal ya sampai akhir. Tidak ada di antara mereka yang menyebutkan Nabi baca bismillah kemudian berwudu. Artinya Nabi pernah mengabaikan ini, pernah tidak baca bismillah. Yang berarti itu hanya mustahab. Seandainya Nabi ya, seandainya hukum basmalah sebelum wudu hukumnya wajib, tidak mungkin Nabi tinggalkan. Seandainya hukumnya syarat, lebih tidak mungkin lagi Nabi tinggalkan. Dan tidak mungkin jika Nabi tidak pernah meninggalkannya sebelum wudu, tidak mungkin sahabat itu tidak meriwayatkannya. Karena itu amanah. Dan mereka semua udul. Dari mereka lah kita dapat syariat ini, jika itu bagian dari syariat. Nabi memang tidak pernah meninggalkannya, yakni selalu baca bismillah, tentu mereka akan menyebutkan pada riwayat mereka. Ketika ditemukan tidak ada, berarti memang pernah tidak dibaca oleh Nabi, artinya tidak wajib, apalagi syarat. Hukumnya hanya mustahab berdasarkan perintah yang ditemukan pada hadis yang lainnya. Kemudian hadis ke-40 berapa? Hadis yang barusan kita pelajari pada penomoran anak, hadis ke-47. Ya, karena anak gabungkan ya. Riwayat yang semakna. Ya. Hukum yang masalah hukum yang dibicarakan sama, hadis Abu Hurairah ini tadi, Sa'id bin Zaid, hadis Abi Sa'id, ini semua anggap satu nomor. Nah, kemudian hadis berikutnya hadis ke-48 wa anqal hatta ibni Musarrif, wa an Talha ibni Musarrif, dan dari Talha bin Musarrif, dari Talha bin Musarrif, an abihi, dari ayahnya, dari ayahnya, an jaddihi, dari kakeknya, qal, kakeknya berkata, ra'aitu, aku pernah melihat Rasulullah, Rasul Allah sallallahu alaihi wasallam, yafsilu memisah, bainal madmadati, antara madmadah, antara kumur-kumur, wal istinsafi, dan istinsaf, memasukkan air, menghirup air dengan nafas ke rongga hidung. Maksudnya memisah Nabi, ya menurut riwayat ini, tapi riwayatnya kita akan dapati nanti dhaif, namun makna riwayat ini adalah Nabi memisah antara kumur-kumur dan istinsyak, artinya Nabi berkumur-kumur dengan satu cidukan air. Selesai kumur-kumur, Nabi menciduk air lagi untuk istinsyak. Jadi masing-masing ada cidukan khusus. Untuk kumur-kumur ada satu cidukan, untuk istinsyak ada satu cidukan. Itu maksudnya dipisah. Ada cidukan untuk kumur-kumur, ada cidukan air untuk istinsyak. Bukan dengan satu cidukan, tapi masing-masing ada cidukan tersendiri. Itu maksudnya memisah. Nah, Nabi menciduk ini. Selesai. Ya, ini menciduk dan habis ini di, air ini dihabiskan untuk kumur-kumur semuanya. Setelah itu menciduk air lagi untuk istinsyak. Gitu. Itu maksudnya memisah. Difahami? Tetapi hadis ini akhrajahu Abu Dawud bisnadin dhaif. Dikeluarkan oleh Abu Dawud dengan sanad dhaif. Dengan sanad yang lemah, kata Ibnu Hajar. Hadis ini sanadnya, jalur riwayatnya dari Laits bin Talha. Dari Laits bin Talha. Dari Talha bin Musarrif dan seterusnya disebutkan Ibnu Hajar. Ibnu Hajar di sini menyebutkan siapa? Yang disebut sanad yang disebutkan oleh Ibnu Hajar mulai dari Talha bin Musarrif. Dari ayahnya, dari kakeknya. Sebelum Talha di bawahnya namanya Laits bin Talha. Nah, Laits bin Talha dari Talha bin Musarrif, dari ayahnya, dari kakeknya. Nah, Ibnu Hajar di sini mengatakan apa? Sanadnya dhaif. Demikian pula An-Nawawi. An-Nawawi juga memvonis riwayat ini dhaif. Begitu pula Al-Albani memvonis riwayat ini dhaif dalam dhaif Abi Dawud. Dhaif Sunan Abi Dawud. Faktor kelemahan riwayat ini terletak pada mulai dari Layth. Al-Layth, ya, Layth bin Talha, Talha bin Musarrif, dan ayahnya itu Musarrif. Semuanya ini tiga rawi inilah yang menjadi sebab kelemahan riwayat ini sebagaimana dijelaskan oleh Al-Albani. Baik, fikih hadis. Apa maksud Ibnu Hajar menyebutkan hadis ini di sini? Jadi pernah kami sampaikan, ya, di antara kelebihan Bulughul Maram adalah lengkapnya, ya, lengkapnya kitab ini. Jadi hampir semua masalah sudah ada di sini. Jadi meskipun hadis itu dhaif, tetap disebutkan oleh Ibnu Hajar dan Ibnu Hajar menjelaskannya, ya. Ibnu Hajar menjelaskan bahwa ini dhaif. Nah, tetapi kenapa Ibnu Hajar tetap menyebutkan? Padahal Ibnu Hajar tahu itu dhaif dan Ibnu Hajar sudah menjelaskan bahwa itu dhaif sebagai satu bentuk tanggung jawab. Karena ada sebagian ulama yang berhujjah dengan hadis itu sehingga muncul satu madhab berdasarkan hadis yang dhaif tersebut, maka disebutkan Ibnu Hajar. Ya. Ada madhab berdasarkan hadis yang dhaif ini mengatakan di antara tata cara sunnah dalam berkumur-kumur dan istinsyak adalah dipisah. Cidukan khusus untuk kumur-kumur dan ada cidukan khusus untuk istinsyak, dipisah cidukannya. Ini salah satu tata cara sunnah, sifat sunnah dalam berwudu. Salah satu tata cara sifat wudu yang lebih utama. Salah satu, artinya ada yang lain. Nah, ini salah satu. Jadi, jika mengamalkan tata cara ini berarti lebih utama. Sebagaimana juga jika mengamalkan tata cara yang lainnya juga termasuk tata cara sunnah. Ada mazhab seperti itu. Tetapi, ketika kita mengetahui bahwa hadits ini dhaif, sebagaimana penjelasan Ibn Hajar di sini dan juga An-Nawawi, juga Al-Albani dan Ibn Qayyim, kita pun mengetahui bahwa madhab itu marjuh, madhab itu dhaif, hadisnya dhaif, madhabnya pun dhaif, karena dalilnya dhaif, jadi madhabnya dhaif, tidak bisa kita membenarkan madhab itu. Ibn Qayyim dan An-Nawawi menegaskan bahwa tidak ada sama sekali riwayat yang benar yang menyifatkan pelaksanaan keduanya secara terpisah. Tidak ada sama sekali riwayat yang benar. Ya. Tidak ada yang bisa dijadikan hujjah. Jadi dengan demikian, satu-satunya tata cara sunnah dalam berkumur-kumur dan istinsyak adalah berdasarkan dua hadis yang akan datang, hadis Ali dan hadis Abdullah bin Zaid bin Asim, yaitu kumur-kumur dan istinsyak keduanya tidak dipisah tetapi dikerjakan dengan satu cidukan yang sama. Jadi tidak dipisah dengan cidukan masing-masing khusus, ya, tetapi dengan satu cidukan yang sama. Jadi satu kali ciduk saja untuk kumur-kumur dan istinsyak. Itu ditunjukkan oleh hadis Ali dan hadis Abdullah bin Zaid bin Asim akan datang. Dan itu yang hadis yang sahih. Ya, itu hadis yang sahih dari Nabi SAW. Bahkan hadis Abdullah bin Zaid bin Asim muttafaq alaih. Dan kita akan belajar. Tetapi bagaimana caranya? Bagaimana maksudnya? Kumur-kumur dan istinsyak dengan satu cidukan. Disatukan dengan satu cidukan, ya, bukan kumur-kumur dan istinsyak bersamaan, bukan bersamaan, tetap kumur-kumur lebih dulu, setelah selesai kumur-kumur kemudian istinsyak, tetapi disatukan dengan satu cidukan. Caranya bagaimana? Satu kali menciduk untuk kumur-kumur istinsyak, ambil separuh air, jangan habiskan untuk kumur-kumur, kemudian semburkan, keluarkan. Setelah itu air yang tersisa, separuh yang tersisa di tangan tadi dilanjutkan untuk istinsya, kemudian istinsya dengan bantuan tangan kiri. Itu nanti akan kami sampaikan pada penjelasan hadis Abdullah bin Zaid bin Asim, karena itu muttafaq alaih. Ada riwayat Muslim yang jelas-jelas mengatakan thumma tamadmada, Nabi berkumur-kumur dengan satu cidukan itu, kemudian jadi Nabi tamadmada thumma istansyaqa, kemudian melakukan istinsyak dari satu kali cidukan. Jadi apa yang dilakukan oleh sebagian orang, kumur-kumur dan istinsyak bersamaan langsung, akhirnya kesulitan menyemburkannya, pun kesulitan yang mau mengeluarkan dari mulut, mau dikeluarkan juga dari hidung, susah. Anak sendiri pernah mencobanya dan susah itu. Dalam waktu yang sama dimasukkan ke mulut, dalam waktu yang sama juga dihirup ke hidung, kemudian dalam waktu yang bersama mau dikeluarkan dari mulut, mau dikeluarkan juga dari hidung, ya, susah. Ya, ternyata memang bukan seperti itu. Jangan difahami dari bersamaan, ya. Jangan difahami hadisnya itu bersamaan seperti itu. Maksudnya dari satu cidukan yang sama, satu kali ciduk saja, tetapi tetap kumur-kumur dulu, jadi air yang diciduk satu kali itu dibagi dua, separuh untuk mulut, kumur-kumur, separuh untuk hidung. Kumur-kumur dulu urutannya, kemudian keluar. Masih ada sisa kan? Nah, lanjut. Jadi jangan dipisah dengan menciduk lagi yang lain, enggak. Sisakan untuk istinsya. Setelah kumur-kumur selesai tadi, lanjut istinsya. Kemudian istinsya yang tangan kiri. Ini mazhab Hambali dan mazhab Syafi'i. Nanti lebih lengkap. Mazhab Hambali dan mazhab Syafi'i, mereka jelas pada mazhab Hambali dan mazhab Syafi'i dikatakan kumur-kumur dulu kemudian istinsya dengan satu cidukan. Dan kami menemukan riwayat Muslim yang jelas-jelas menggunakan huruf atof thumma tamadmada thumma istansyaqa, berkumur-kumur kemudian istinsyaq. Ya, kumur-kumur dulu kemudian istinsyaq min ghorfatin wahidah, min ghorfatin wahidah, dari satu kali cidukan kumur-kumur dulu kemudian istinsyaq. Thumma itu artinya kemudian, berurutan. Artinya kumur-kumur selesai kemudian istinsya. Jadi huruf ataf wawu-wawu yang ditemukan pada hadis Uthman dan yang lainnya itu menunjukkan urutan. Mat-mata dulu kemudian istinsya. Difahami? Tetapi tidak memungkinkan kita baca hari ini hadis Ali dan hadis Abdullah bin Zaid bin Asim, karena dua hadis cukup panjang. Tapi sudah kalian dengar kesimpulan. Ya, kesimpulannya itu satu-satunya tata cara sunnah, tata cara yang lebih utama dalam mengerjakan kumur-kumur dan istinsyak, yaitu disatukan dengan satu cidukan, tetapi urutannya adalah kumur-kumur dulu, ya, hirup separuh air dan sisakan separuh, separuh dulu langsung kumur-kumur, kemudian semburkan, keluarkan, selesai kumur-kumur, lanjut istinsyak dengan air yang tersisa tadi dari satu cidukan yang sama itu, kemudian istinsar dengan bantuan tangan kiri. Nah, caranya ini. Barakallahu fikum. Tafadhalu. Jazakumullahu khairan. Nah. Tafadhalu subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illa anta.